Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mabad. Kita lanjut masih uqubatul ma'asi dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Pasal yang baru, kata beliau rahimahullah ta'ala, faslun, setelah menyebutkan hukuman-hukuman yang sifatnya hukuman ukhrawi yang akan diterima oleh orang-orang yang selalu bermaksiat, tidak bertobat, ancaman yang diberikan kepada mereka. Qala rahimahullah, setelah itu kata beliau, faslun, fa illam tardak ka hadhil uqubat, kalau hukuman-hukuman tadi yang disebutkan dalam dari bab-bab yang awal tentang hukuman orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum khamar, orang yang menggibah, kemudian para penceramah yang tidak melakukan apa yang mereka sampaikan. Fa illam tardak ka hadhil uqubat, kalau hukuman-hukuman tersebut tidak membuatmu berhenti, tidak membuatmu jera, walam tajid laha ta'thiran fi qalbik, dan hukuman-hukuman itu, ancaman-ancaman yang disebutkan oleh beliau dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah tentang orang-orang yang berbuat dosa yang akan mereka terima di akhirat, kalau itu tidak membuatmu hatimu tergetar, tidak berpengaruh kepada hatimu sedikit pun, tidak membuatmu takut, tidak membuatmu malu, lalu tidak membuatmu berhenti dari dosa, fa'ahdirhul uqubat asy-syar'iyyah allati syara'aha Allahu wa rasuluhu 'alal jara'im. Munculkan di dalam hati itu hukuman-hukuman yang akan diterima secara syar'i, yang Allah syariatkan dan disyariatkan oleh Rasulnya untuk ditimpakan kepada pelaku dosa. Kalau enggak takut dengan akhirat, sekarang cobalah takut dengan hukuman dunia. Hukuman dunia yang diberlakukan secara syar'i. Tapi kebanyakan orang, kebetulan negeri kita, walaupun negeri Islam, negara Islam, negara Muslimin, belum menerapkan hukum-hukum syariat Islam dalam banyak hal. Mencuri tidak dipotong tangan, berzina tidak dirajam, tidak dicambuk, minum khamar tidak dicambuk, orang yang nuduh wanita baik-baik atau orang yang baik-baik musonat berbuat selingkuh itu dicambuk. Nah, hukuman-hukuman seperti ini tidak ada di negeri kita, malah kebetulan, sehingga semakin nekat, semakin berani, hukum qisas tidak ada, semakin berani berbuat dosa. Ini yang paling ini mengerikan. Kalau di negeri-negeri yang sudah semacam Saudi misalnya, nah, kalau tidak sanggup untuk membayangkan ngerinya akhirat, bayangkanlah kalau kamu ketangkap dan dipotong tanganmu. Bayangkan kalau kamu ketahuan dan kamu dirajam. Bayangkan kalau kamu ketahuan kamu dicambuk 80 kali, 40 kali. Ini dimaksudkan oleh beliau, kama qata'a ya al-yada fi sarqati thalathati darahim, sebagaimana syariat menetapkan dihukum potong tangan orang yang mencuri tidak 3 dirham. Hati-hati. Wa qata al-yada war-rijla fi qat'i at-tariq 'ala ma'sumil mal wan nafs, dipotong tangan bersilang. Kalau tangan kanan ini dipotong, kaki kirinya dipotong. Bagi para pembegal yang menghadang orang lain di jalanan, yang menyerang orang-orang yang mestinya terjaga darah dan hartanya, Muslim, kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man, 4 golongan yang mereka harus dilindungi, terjaga darah dan harta mereka. kafir zimmi, orang-orang kafir yang berada di bawah kekuasaan perlindungan negara ini, pemerintah kaum muslimin. Kafir mu'ahad, orang kafir yang negaranya punya perjanjian bilateral dengan negara kaum muslimin. Dan kafir musta'man, orang-orang kafir yang minta suaka perlindungan, jaminan keamanan kepada pemerintah kaum muslimin untuk tinggal di negeri kaum muslimin. Dan kaum muslimin tentunya lebih jelas. Ini empat golongan yang mereka terjaga darah dan hartanya. Nah, mereka yang melanggar, merampok di jalanan, menyerang orang-orang seperti ini, itu mestinya dihukum oleh negara, dipotong tangannya bersilang. Dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya. Itu hukuman buat mereka. Qala wa syaqqal jilad wa syaqqal jalda bisawt ala kalimatin qadhafa biha al-muhsan. Dirobek kulit itu dengan cambukan hanya karena satu kalimat yang dia lemparkan itu sebagai tuduhan terhadap orang-orang yang muhsan, orang-orang yang sudah menikah, dituduh berbuat serong, buat selingkuh tanpa ada bukti. Aw qatrati khamrin yudkhiluha fi jawfahu, atau setetes khamr yang dia masukkan ke dalam perutnya, itu dia kena cambukan. Sedikit atau banyak, yang namanya muskir itu haram. Semua yang memabukkan, sedikit atau banyak, itu haram. Nah, mabuk ataupun dia tidak mabuk, itu dia dicambuk. Nah, kafarah, daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka umpannya. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, itu neraka yang menjadi pemakannya, lahapnya. Nah, maka hati-hati. Tidak sembarangan kita makan di luar, minum di luar. Nah, qala rahimahullah ta'ala, wa qatala bil hijarah asna'a qatlatin fi ilajil khashfati fi farjin haram. Nah, dan dibunuh dengan batu, sejelek-jelek pembunuhan, seburuk-buruk pembunuhan, ketika dimasuknya, bertemunya kemaluan dayang dengan cara yang haram. Lakukan perbuatan zina dari orang-orang yang sudah pernah menikah. Dirajam. Ini asna'ul qatl. Seburuk-buruk cara membunuh. Yang paling ringan apa? Tebas lehernya. Itu paling ringan. Dia tidak merasakan sakit. Tapi ketika perbuatan ini sangat keji, dalam keadaan sudah dia pernah merasakan yang halal, yang enak, yang bersih, tapi memilih mencari lagi yang haram, maka tidak ada jalan lain untuk mengobati, dibalas apa yang dirasakannya secara yang haram, itu dia harus merasakan sakit pula sekujur tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Dan tidak hanya sebatas luka-luka sampai mati. Dan itu pun tidak dengan segera, dengan cepat. Dia dilempari batu dengan batu-batu yang sedang. Bayangkan sakitnya. Qala rahimahullah ta'ala, wa khaffafa hadhihi al-uqubah amman lam tatim 'alaihi ni'matul ihsan bi mi'ati jaldah. Syariat meringankan hukuman ini dari orang-orang yang tidak sempurna nikmat ihsan, yakni belum pernah menikah, tergoda, terbujuk akibat melihat, mendengar apa yang tidak pantas untuk dia lihat, untuk dia baca, untuk dia dengar, tergoda, akhirnya jatuh dalam perbuatan keji. Diringankan oleh syariat dengan apa? Dicambuk 100 kali, wa nafhi sanatin an watanihi wa baladihi ila biladil ghurbah. Kemudian dibuang, dikucilkan setahun ke negeri yang jauh, negeri yang asing, bukan tempat tinggalnya. Ini Islam. Ini keindahan Islam yang memanusiakan manusia. Qala aw taraka as-salata wa farraqa baina ra'sil 'abdi wa badanihi idza waqa'a 'ala dhati rahmin muharramin minhu. dan syariat menyatakan dipisah, ditebas leher orang dari badannya ketika dia jatuh, terjerumus, mengganggu, menodai orang yang punya hubungan mahram dengan dia. Enggak ada ampun. Dihukum dengan dipotong lehernya. Au taraka shalatal mafrudah, atau ketika dia meninggalkan salat yang fardu. Au takallama bi kalimati kufrin, atau ketika dia mengucapkan kata-kata kufur, dihukum tebas lehernya kalau dia tidak bertobat. Wa amara bi qatli man wati'a dzakaran mithlah, kemudian syariat memerintahkan untuk membunuh orang laki-laki yang mencampuri laki-laki yang sama seperti dia. Wa qatala al-maf'ula bihi, dan membunuh pula, memerintahkan untuk membunuh pula korbannya, pelaku dan yang maf'ulnya, objeknya pun sama-sama dihukum mati. Bahkan para salaf berbeda-beda pendapatnya tentang cara menghukum. Ada yang mengatakan tebas lehernya, ada yang mengatakan dibakar hidup-hidup, ada yang lagi mengatakan seperti diperlakukan terhadap ini orang-orang kaum Nabi Lut, diangkat ke bawah, dia ke tempat yang tinggi, kemudian dilemparkan ke bawah, kemudian dilempari batu. Itu hukuman yang paling mengerikan dengan itu buat kaum homosek dan lesbi. Qala wa amara bi qatli man atabahimatan, juga yang dengan binatang. Binatang wa qatla bahimah ma'ahu, dan binatang itu pun harus dibunuh sama seperti pelakunya. Wa azmun ala tahriqi buyutin mutakhallifina fi sholati fil jamaah, bahkan syariat bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang tertinggal dari salat jamaah. Itu menunjukkan betapa pentingnya salat jamaah, wajibnya salat berjamaah, salat fardu. Wa ghairi dzalika minal uqubat allati rattabaha 'alal jara'im, dan hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh syariat terhadap berbagai macam bentuk kejahatan. Nah, kalau tidak sanggup untuk takut dengan ancaman Allah berupa neraka, ingat hukuman ini. Kalau kamu ketahuan, kamu dicambuk. Wa ja'alaha bi hikmatihi 'ala hasbi dawa'i ila tilkal jara'im, dan syariat menjadikan hukuman-hukuman ini tadi sesuai dengan hikmahnya, disesuaikan pula dengan dawa'i yang mendorong kenapa terjadi perbuatan itu. Wa hasbil wazi' anha, dan juga sesuaiannya ini disesuaikan dengan hal-hal yang mencegahnya. Ada enggak yang mengingatkan, yang mencegah, yang menghalangi terjadinya kejahatan tersebut? Famakana alwazi' anhu tabi'iyan, kalau yang mencegahnya adalah sifatnya itulah tabi'i, tabiat manusia, nalurinya, walaysa fi tiba'da'in ilaihi, sementara dalam tabiat manusia tidak ada mendorong untuk melakukan kejahatan itu, kejelekan itu, maka iktafa fihi bittahrim ma'at ta'zir, maka cukup diharamkan perbuatan tersebut disertai dengan ta'zir. Ta'zir ini hukuman di bawah hukuman had. Kita punya hukuman hudud. Kata para ulama, paling rendah hudud itu 40 kali cambukan. Nah, di bawah itu berarti namanya ta'zir. Di bawah itu namanya ta'zir. Nah, ini diberlakukan. Seperti diantaranya oleh beliau dikatakan, kalau tabiat manusia tidak mendorong untuk melakukan kesalahan itu, perbuatan jelek itu, maka cukup dengan bahwa perkara itu diharamkan dan orang yang melakukannya dikenai ta'zir. Walaupun tidak sampai 30 kali, 20 kali, mungkin 5 kali. Yang penting dia diingatkan, kamu salah, itu dosa, itu haram. Walam yatarattab alaihi haddan, tidak diberlakukan padanya hukuman had. Ka'aklir raji', makan kotoran. Apa ada orang yang mau makan kotorannya sendiri? Ada. Bukan punya dia mungkin, tapi diolah, dikembalikan lagi, katanya masih banyak proteinnya. Ada yang terjadi. Jepang. Di Jepang, jadi daerah-daerah Korea sana. Mungkin itu pernah. Mereka olah kembali sampah manusia ini dimakan. Dihidangkan di restoran. Nah coba. Padahal tabiat manusia gak mungkin ada. Merasa yang makan ya. Nah, mereka yang seperti ini dikenakan hukuman namanya ta'zir. Mestinya oleh pemerintahnya dipukul kepalanya 10 kali. Supaya sadar itu salah. Kemudian syurbid dam, tapi sekarang tidak dengan syurbidnya, tidak dengan minum langsung darah itu, dengan olahan, kenal saren ya, itu haram, itu haram. Nah, taib, wa aklil maitah, kemudian makan bangkai, makan bangkai. Nah, ini dia tidak kena hukuman had, tapi ditakzir. Qala, kecuali kalau akul maitah ini kapan? Dalam keadaan darurat, enggak ada makanan yang lain. Kalau dia tidak makan, mati. Yang dapatnya cuma bangkai. Dia harus makan, itu pun secukupnya. Enggak disimpan jadi bekal. Nanti kalau lapar makan lagi, enggak boleh. Taib. Qala, wa ma kana fi tibai da'in ilaihi. Nah, kalau di dalam tabiat manusia itu ada dorongan kepada perbuatan keji itu, rattaba alaihi minal uqubah bi qadri mafsadatihi. Maka ditetapkan hukuman itu sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatannya. Wa bi qadri da'i tibai ilaihi, dan juga sebanding dengan dorongan tabiat itu. Semakin besar dorongannya untuk melakukan perbuatan itu, semakin besar pula hukumannya. Bahkan kalau misalnya tabiatnya itu, apa namanya, dawainya itu besar, tapi sebetulnya sudah tidak pantas untuk dia melakukan. Nah, hukumannya dia bisa dapatkan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang sudah lanjut usia misalnya, jatuh dalam perbuatan keji. Yang sudah pernah menikah, sudah lanjut usianya, jatuh dalam perbuatan keji. Ini tidak ada lagi, dirajam. Karena di secara tabiat, semestinya dengan usianya seperti itu, sudah tidak mikir ke arah itu lagi, syahwat lagi, tapi terjerumus. Apa yang mendorong dia? Berarti tabiat itu memang sudah rusak. Dia dapatkan hukuman rajam, dan di akhirat, la yanzuru ilaihi rabbuna jalla wa'ala. Allah tidak akan memandang kepada dia. Allah tidak akan melihat kepadanya. Tidak akan mengajaknya bicara. Dan tidak akan mensucikan dia. Nah. Usyaimit. Usyaimit. Sudah tua, sudah ubanan. Jatuh dalam perbuatan zina. Nah. Ini tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara. Dan tidak disucikan oleh Allah. Nah. Baik. Qala, nah, kalau tabiatnya yang mendorong itu besar kuat, apalagi anak muda, pengin tahu, salahnya sendiri, baca yang enggak benar, lihat yang enggak benar. Nah, terbawa pengin tahu, akhirnya terjerumus. Nah, hukumannya itu dirobek kulitnya dengan cambukan 100 kali supaya dia tahu yang dia rasakan itu salah. Kenikmatan yang dia rasakan itu salah. Dan untuk mencegah lagi hal yang tidak diinginkan, dia dibuang setahun. Keluar dari tempat tinggalnya, handai taulannya. Enggak ada yang kenal dia, dibuang ke sana. Baik. Qala wa lihada, lamma kana da'i tiba' ila zina min aqwad dawa'i. Nah, ketika dawa'i, pendorong dari sifat tabiat manusia untuk berbuat zina itu besar, kuat, ya, pendorong yang sangat kuat, kanat uqubatuhul uzma, maka hukumannya yang paling besar, min asna'il qatlat wa a'adhamiha, maka hukumannya yang paling besar adalah hukuman yang paling mengerikan, cara pembunuhan yang paling mengerikan dan paling hebat. Nah, apa? Dirajam sampai mati. Kenapa sedemikian rupa kok dirajam? Dia sudah pernah menikah, sudah pernah merasakannya, jatuh juga dalam perbuatan keji. kenikmatan yang salah yang dia rasakan ini harus diimbangi, dibersihkan dengan harus merasakan sekujur tubuhnya rasa sakit sebagai balasan dari nikmat kenikmatan kesenangan yang salah yang dia kejar. Nah, kalau dia tahu itu adalah pembersih, dia akan menyodorkan diri kalau dia betul-betul bertobat. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghamidiyah, perempuan Ghamidiyah di masa sahabat bersama Rasulullah SAW. Datang dia kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah tahhirni. Padahal dalam keadaan kalau dia bertobat diam-diam kepada Allah, sudah selesai, sudah Allah Maha Pengerima tobat dan dia jera dan dia menghindar, menutup dirinya, kemudian memperbaiki dirinya, selesai urusan. Tapi enggak. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tahhirni, saya hamil. Nah, Rasulullah suruh pulang sampai lahir. Ini ya Rasulullah sudah lahir. Tunggu sampai dia disapih. 2 tahun anak itu sudah bisa makan, datang lagi dia kepada Rasulullah. Bukannya sembunyi, bukan memperbaiki diri. Datang kepada Rasulullah, akhirnya dibuatkan lubang, dan kemudian dia ditanam separuh dadanya, dan dilempari batu. Ada yang kecipratan di kalangan sahabat, marah. Kata Rasulullah, mahlan, pelan-pelan. Kalau dibagikan taubatnya dengan 70 penduduk Madinah, masih lebih dari cukup. Tubuhnya tubuh seorang wanita, lemah tentunya. Tapi subhanallah, rasa malu dan takutnya kepada Allah membuat dia menyodorkan diri untuk dibersihkan di dunia. Hukuman dunia lebih ringan. Memang menyakitkan, tapi itu sebentar. Sedangkan hukuman akhirat itu lebih berat dan abadi, lama dan lebih mengerikan. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Kalau sudah tidak bisa takut dengan hukuman akhirat, ingat-ingat kalau di negeri kita, ya, hati-hati kalau ketahuan dipermak. Nah, babak belur dulu baru selesai urusan. Sudah itu dipenjara. Waliyadzubillah. Nah, cukup dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Qala rahimahullahu taala wa 'uqubatuhu sahlah, dan hukumannya yang ringan, a'la anwa'il jild ma'a ziyadati taghrib. Nah, yang paling ringannya dari perbuatan yang ini, dorongan syahwat yang ini tadi, tabiat manusia ini tadi, naluri itu memang, apalagi disebutkan oleh para ulama, kalau laki-laki itu lebih cenderung dia kepada tanah. Ini lebih suka ke sawah karena mereka diciptakan dari tanah. Bapak kita kan dari tanah, Adam dari tanah. Dan wanita itu lebih cenderung kepada laki-laki karena mereka diciptakan dari laki-laki. Maka jaga-jaga para wanita itu dari laki-laki. Itu kecenderungan mereka. Nah, itu sudah naluri. Maka ketika ini terjadi, tabiat itu mendorong masing-masing kepada. Apalagi Allah juga berikan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, cenderung pula syahwat kepada wanita. Nah, itu ada tabiat. Ada yang mendorong. Nah, hukuman yang paling ringannya adalah jilt yang paling tinggi, dicambuk 100 kali. Kemudian dia dibuang selama 1 tahun. Itu yang paling, hukuman paling ringannya. Yang paling beratnya itu tadi, dirajam sampai mati. Qala walamma kanat jarimatul liwat fihal amran kana hadduhu alqatla bikulli hal. Nah, ketika jarimatul liwat, padanya ada 2 perkara ini. Apa 2 perkara ini? Tabiat itu tidak mendorong kepada perbuatan tersebut. Berarti apa? Tabiatnya sudah rusak. Orang yang seperti ini sudah rusak jiwanya, mentalnya. Kenapa kok cari laki-laki? Mau dekat dengan laki-laki. Naksir laki-laki. Perempuan juga demikian. Ini sudah rusak. Sehingga ketika jatuh dia perbuatan seperti itu, homo, maka hukumannya perkara ini tadi. Tidak ada lain kecuali apa? Qatl. dalam keadaan apapun. Maf'ul maupun fa'ilnya. Walamma kana da'i sarqah qawiyan. Nah, ketika dorongan mencuri itu kuat, wa mafsadatuha kadzalik quti'a fiha al-yad, dan kerusakannya juga besar, maka dipotonglah tangan karena mencuri. Enggak ada harganya wah tangan itu, karena tidak bisa menjaga hak milik orang lain yang mestinya dia hormati, dia lindungi dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Sementara kalau dia yang terlanggar, itu satu jari kelingking ini 100 ekor unta. 100 ekor unta, berarti 5. Udah 500 ekor unta. Kalau satu ekor unta 10 juta. Satu ekor. Berarti 100 kelingking ini berapa? 1 miliar. Tapi ketika 3 dirham orang punya enggak bisa terjaga, enggak ada harganya dia. Enggak punya nilai. Enggak layak untuk dia tetap ada. Maka dia diputus. Itu aturan hidup yang Allah berlakukan. Qala wa ta'ammal hikmatahu fi ifsadil udwi alladhi basyara al-'abdu bihi al-jinayah. Nah, perhatikan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika merusak, menghancurkan anggota yang digunakan langsung oleh seorang hamba berbuat dosa, berbuat jahat. Kama afsada ala qati'i tariqi yadahu wa rijlahu allataini huma alatu qat'ih. Sebagaimana syariat merusak, menghukum para pembegal di jalan, tangan dan kakinya yang dia gunakan untuk menghalangi orang di jalan. Kenapa tidak kepalanya? Ya, tidak, kalau kepalanya mati dia. Tapi ketika dia merampok di jalanan, membunuh ataupun merampas harta, yang dia gunakan apa? Tangan dan kakinya. Maka tangan dan kakinya itu di. Ya, walaupun dia membunuh. Bahkan ketika di zaman Rasulullah, datang orang-orang yang sangat miskin, kemudian sakit, disuruh Rasulullah ke penggembalaan unta, ambil airnya ini, air apa namanya, minum baulnya, kencing unta, susunya. Tapi ternyata mereka melampaui batas, untanya dicuri, penggembalanya dibunuh, mereka lari. Penggembalanya dalam keadaan dibunuh, dipotong tangannya dan mata mereka dibutakan, mati. Subhanallah, dengar oleh Rasulullah disuruh kejar, dapat diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Mereka dibutakan, dipotong tangannya bersilang, dibiarkan di tengah padang pasir. Setimpal. Nah, kejahatan mereka seperti itu. Ya, mestinya diperlakukan terhadap para qutta'at tariq. Qala wa lam yusid 'alal qadhif lisanahu allati janabihi, tapi tidak diputus lisan orang yang menuduh orang baik-baik berzina. Nah, melakukan tuduhan yang keji tanpa bukti. Tidak diputus lisannya. Idh mafsadatuhu mafsadatu qat'ihi tazidu ala mafsadatil jinayati wala tablughuha. Nah, karena kenapa tidak diputus? Karena mafsadah diputusnya lisan orang itu melampaui, terlalu berlebihan dibandingkan mafsadah kejahatan yang dia lakukan. Wala tablughuha, bahkan tidak sampai pada tingkat kerusakan yakni yang dia perbuat kalau dipotong lisannya. Faktafa, maka cukup min dzalika bi ilami jami'i badanihi bil jild. Dicukupkan dengan membuat rata tubuhnya merasakan sakit dicambuk 80 kali. Fa in qila, kalau dikatakan, ada yang bertanya, fahalla afsada al-zani farjahu alladhi bashara bihil ma'siyah, kenapa tidak dikebiri saja orang yang berbuat zina itu? Hukuman yang belakangan ya muncul, gimana orang-orang yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual ini dikebiri saja? Dalam Islam tidak dibenarkan. Qila la, liwujuhin, karena beberapa hal di sini disebutkan oleh beliau. Ahaduha anna mafsadata dzalika tazidu ala mafsadatil jinayah. Dieksekusi, diputus, kemaluannya dikebiri, kerusakannya itu melampaui kerusakan dari perbuatan keji yang dia lakukan. Idh fihi qat'un nas, karena memutus mata rantai keturunan-keturunan dia. Nah, wa ta'riduhu lil halak, dan menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Mungkin di masa itu, kalau mungkin sekarang di masa sekarang bisa dikasih alasan, sekarang masih bisa hidup. Nah, tapi walaupun mungkin yang pertama menghentikan apa keturunan dia, ya, kalau dia sudah bertobat kan dia nggak punya keturunan lagi nantinya, nggak bisa menikah. Nah, kalau dari sisi itu ya, kan terlalu kejam. Apalagi kemudian ta'riduhu lil halak, bisa mempengaruhi yang lain-lain. Apalagi kalau dalam waktu yang lama bisa berubah. Sebagaimana mungkin cerita-cerita para kebiri dari pembesar-pembesar di masa kerajaan Cina, kalau kita baca sejarahnya, rata-rata mereka yang bisa dekat dengan raja, bisa masuk keluar masuk istana, orang-orang kebiri. Karena khawatir ya, mereka berubah sifat-sifatnya yang tadinya laki-laki jadi seperti perempuan. Nah, ta'riduhu lil halak. Tapi sekarang mungkin malah ya bisa jadi tidak bani apa membuat dia mati. Tapi itu tadi kemungkinan dia kalau misalnya dia bertobat dia tidak akan bisa menikah. Nah, putus mat keturunannya. Baik, qala as-sani, yang kedua, alasan kenapa tidak dikebiri orang-orang yang berbuat keji ini. Annal farja udhun masturun la yasulu biqat'ihi maqsudul haddi minar rad'i waz zajri li amsalihi minal jinah minal junah bi khilafi qat'il yad. Farj itu tertutup, anggota badan yang tertutup. Nah, kalau diputus tidak mungkin terwujud. Tujuan apa hukuman had itu? Hukuman had itu diberlakukan di samping membersihkan pelaku kalau dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat itu sudah, itu bisa menghentikan, mencegah orang-orang yang punya keinginan yang sama, punya niat jelek yang sama seperti orang yang sedang dihukum. Nah, kalau dia taubat kemudian dapatkan hukuman had, bersih dia di akhirat, tidak akan dapat lagi. Tapi kalau dia tidak bertobat, sudah dihukum seperti itu, tidak bertobat, berarti nanti di akhirat bakal dapat. Nah, tapi ini fungsinya juga mencegah orang-orang yang mungkin punya niat yang sama seperti dia, keinginan sama untuk berhenti dan menahan diri. Mungkin juga bisa, mungkin tobat, ambil pelajaran. Nah, ini keuntungannya. Nah, kalau misalnya diberlakukan itu, dipotong, dikebiri, enggak tercapai tujuan untuk mencegah mereka. Nah, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat ini beda dengan dipotong. Kalau tangan itu yang dipotong, orang akan melihat. Nah, kalau dia ingin mau mencuri, mikir nanti kalau dipotong tangan, kalau ketahuan gimana. Qala tsalits, yang ketiga, annahu idza qata'a yadahu abqa lahu yadan ukhra tu'awwidu anha. Nah, kalau dipotong tangan yang satu, dia masih punya tangan satu lagi untuk menggantikan. Bi khilafil farj, beda dengan kalau kemaluannya dikebiri. Nah, arba'a, yang keempat, anna lidzata zina ammat jami'al badan. Kesenangan zina ini itu merata ke seluruh tubuh. Fakanal ahsan anta ummal uqubah jami'al badan. Nah, maka yang pantas, yang sangat bagus adalah membuat hukuman itu rata dirasakan oleh tubuh. Nah, seperti itulah imbalannya. Nah, wadhalika aula min takhsisiha bi bud'atin minhu. Itu lebih utama daripada cuma yang satu yang dihukum. Sakitnya juga sebentar. Nah, kalau dirajam atau kalau misalnya dicambuk, itu sekujur tuh tubuh merasakan. Mungkin dicambuk kena kepalanya atau mungkin mukanya. Nah, dari kepala sampai kaki kena. Qala fa uqubatu syari' ja'at 'ala atammil wujuh wa awfaqiha lil aql wa aqwamiha bil maslahah. Maka hukuman-hukuman syariat itu semua datang dalam betul-betul dengan cara yang paling sempurna dan yang paling sesuai dengan akal, juga yang paling kokoh dalam kemaslahatannya dan paling baik, paling sesuai, paling manusiawi. Ya, nah, paling manusiawi karena hukuman-hukuman itu untuk mencegah mereka jangan seperti binatang, binatang buas atau binatang yang rakus. Nah, maka diberlakukan hukuman had ini. Qala wal maksud anna dhunub imma an tatarattaba 'alayha al-'uqubatu asy-syar'iyyah aw al-qadariyyah aw yajma'uhum Allahu lil 'abdi wa qad yarfa'uha amman taba wa ahsana. Maka yang jelas dosa-dosa itu imma an tatarattaba 'alayha al-'uqubatu asy-syar'iyyah bisa mengakibatkan adanya hukuman syar'i seperti ini. Nah, hukuman-hukuman yang diberlakukan oleh syariat, potong tangan, cambuk 100 kali, 80 kali, hukuman-hukuman hudud, ya, dirajam dan semisal itu, au al-qadariyah, atau bisa juga mengakibatkan adanya hukuman yang qadari. Apa hukuman qadari? Misal disebutkan dalam riwayat, kalau orang itu sudah kecanduan khamar, tidak bisa berubah, senang dengan musik, bisa-bisa dirubah mukanya jadi kera atau babi. Masakh. Nah, bisa jadi seperti itu. Itu hukuman qadar ya. Nah, atau dihancurkan dia atau orang-orang yang mengetahui tentang keadaan dia tapi tidak mengingkari. Aw yajma'uhum Allahu lil 'abdi, bisa jadi juga kedua-duanya, dia dapatkan hukuman syar'i dan juga hukuman yang qadari. Tidak bertobat dari perbuatan keji dan dosa yang dia lakukan. Misalnya perbuatan apa? Luti. Apa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut? Itu hukuman qadari. Wa qad yarfa'uha an man taba wa asana, dan bisa jadi juga Allah mengangkat keduanya, Allah mengangkat hukuman-hukuman syar'i ini ataupun hukuman qadari ini dari orang-orang yang betul-betul bertobat dan berbuat baik, memperbaiki diri. Baik, qala rahimahullahu taala faslun al-'uqubatu asy-syar'iyyah wa 'uqubatu adz-dzunub naw'an syar'iyyatun wa qadariyyatun. Hukuman-hukuman dosa itu ada dua. Ada yang sifatnya syar'i, ya, seperti tadi, jilid, cambukan, kemudian potong tangan atau rajam. Dan hukuman yang sifatnya qadariyah. Yang ini intinya beliau inginkan pada kita untuk tak paham bahwa setiap dosa yang kita lakukan pasti ada balasnya. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa saja yang berbuat jelek pasti dibalasi dengannya. Nah, tergantung balasannya itu dan tergantung pula kejelekan yang dia lakukan. Ada yang mungkin dibenamkan ke dalam tanah, ada yang dirubah menjadi kera dan babi. Ada yang diangkat, dihancurkan seperti kaum Lut. Nah, yang jelas, hukuman-hukuman yang menimpa umat-umat sebelum kita itu adalah hukuman qadari dari dosa-dosa yang mereka perbuat. Hukuman umat Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut. Nah. Baik. Qala fa idza uqimat syar'iyyatu rafa'atil uqubat al-qadariyah aw khafafatha. Kalau ditegakkan hukuman syar'i di sebuah negeri, betul-betul ditegakkan, maka bisa saja ini hukuman-hukuman qadariyah itu terangkat atau menjadi ringan. terangkat dalam artian tidak terjadi ditenggelamkan atau wabah atau yang lainnya misalnya. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'u 'ala 'abdihi bainal 'uqubatain illa idza lam yafi ahaduhuma bi raf'i mujibid dzanbi. Dan hampir-hampir Allah Subhanahu tidak menyatukan atas seorang hamba dua hukuman ini. Layakat itu artinya benar terjadi. Benar terjadi. Ada terjadi digabungkan oleh Allah. Ada dua hukuman ini. Hukuman syar'i dan hukuman qadari. Nah, kecuali, ini Allah hampir tidak menyatukan itu kecuali kalau salah satu dari keduanya, ini kapan itu terjadi dikabungkan? Ketika salah satu dari keduanya tidak bisa menghentikan sebab-sebab dosa. Kalau hukuman syar'i tidak bisa membuat orang yang lainnya berhenti dari dosa, barulah ditimpakan. Walam yakif, walam yakuf atau lalam yakfi fi zawali dzatihi dan da'ihi, dan tidak cukup untuk menghilangkan penyakitnya. Artinya kalau misalnya sudah demikian parahnya dosa dan maksiat di suatu negeri, hukuman syar'i tidak bisa diterapkan dan masih juga tidak sembuh para pelakunya, maka Allah timpakan hukuman qadari. Qala fa idza utilat al-uqubat asy-syar'iyyah. Kalau misalnya ditelantarkan hukuman-hukuman syar'i ini, istahalat qadariyah, maka yang akan jatuh adalah hukuman yang sifatnya qadariyah. Warubama kanat asyad minasyariyah, yang bisa jadi lebih berat daripada hukuman syar'i. Kalau hukuman syar'i mungkin dipotong tangannya, mungkin ditebas hukum mati atau dirajam. Nah, tapi kalau hukuman qadariyah, yang tidak pernah terbayangkan. Nah, entah itu bisa berupa tsunami, gempa bumi, terbenam ke dalam tanah. Nah, warubama kanat dunaha, dan bisa jadi juga di bawah itu. Nah, ingat kisah tahun 1955 di daerah Dieng. Apa kampung apa itu? Yang tanahnya melompat menimpa penduduk yang di sebelah bawahnya yang melakukan maksiat. Jadi tanah itu ketika di malam hari itu mereka berbuat maksiat, ini tanah ini bergerak tapi bukan mendatar, landai, turun, melompat menimpa negeri yang melakukan maksiat, sementara yang di tengah itu tidak terkena. Nah, itu tahun 90, daerah apa namanya, ada yang tahu? Ustaz Muhammad pernah di sana ngisi. Ikhwan Salafi ini enggak ada di sana sekarang. Nah, ada monumennya, ya. Nah, itu hukuman termasuk hukuman qadariyah. Walakinnaha ta'um. Bisa jadi lebih ringan dari hukuman syar'i tapi merata. Kapan? Ketika kemaksiatan itu merajalela, tidak ada yang mengingatkan. Dibiarkan. Wasyar'iyatu takhus, sedangkan hukuman syariat itu syar'i itu khusus sifatnya. Fa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara jinayata aw tasabbaba ilaiha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum secara syar'i kecuali orang-orang yang langsung mengerjakan perbuatan kejahatan itu atau menjadi sebab terjadinya kejahatan tersebut. Wa ammal 'uqubatu al-qadariyah fa innaha taqa'u ammatan wa khassah. Nah, adapun hukuman qadariyah itu bisa berlaku umum, bisa juga berlaku khusus mengenai orang yang melakukannya saja. Nah, fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadur illa sahibaha. Karena suatu kemaksiatan kalau itu tersembunyi tidak merugikan kecuali pelakunya saja. Dia yang rusak, dia yang dihukum, dia dapat akibatnya. Wa idza ulinat sar darratil khassa wal amma. Kalau ditunjukkan, ditampilkan, maka itu akan merata tidak hanya menimpa orang khusus, tapi juga orang-orang yang lain tidak berbuat apa-apa. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kamu, takutlah kamu akan fitnah, azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Nah, merata. Kapan? Ketika kejahatan itu merajalela dan tidak ada yang bisa menegur menghentikannya. Wa idza ra'a nasu al-munkar fashtaraku fi tarki inkarihi. Ketika melihat kemungkaran dan mereka sama-sama tidak mengingkarinya. Ausyaka an ya'ummahumullahu biiqabihi. Maka hampir-hampir bisa jadi mereka diratakan oleh Allah mendapatkan azabnya. Satu yang makan nangka, yang lain kena getahnya. Kenapa? Kita semua, apalagi kaum muslimin, apalagi kita di sini, jamaah ahlu sunnah salafiyin, itu seperti dalam sebuah kapal. Satu yang coba melubangi bagian bawah, dibiarkan karam semua. Bukan yang di bawah saja yang tenggelam, yang di atas juga ikut tenggelam. Kalau dia ditahan, dicegah, dia selamat, yang lain pun selamat. Fa'tabiru ya ulil albab. Mungkin ini dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.